Ku di sini, kau di sana, satu langit tempat tak sama. Apakah kau merinduku saat jauh dariku? Bila siang datang malam, wajah engkau selalu terbayang. Hadirlah dalam mimpiku, aku terbayang. Hadirlah dalam mimpi.